Mau Sanis? Bukan mas, saya mah rakyat. Oh maaf. Mau lautan api, karya pemuda harapan bangsa. Satu, dua, tiga. Thank you. Tadi si Bencong belum bayar ongkos. Wah, kacau kali tuh Bencong. Mampus aku.